Yang dikaitkan dengan masa darul akhirat. Yang pertama ialah terkait dengan alam kufur. Dan yang kedua terkait dengan asyratu sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan yang ketiga ialah inti daripada itu semuanya, qiyamu sa'ah, bangkitnya kiamat, proses terjadinya kiamat, sampai pada ujungnya nanti umat manusia dan jin di dua tempat, imma jannah wa imma nar abadal abidin, selama-lamanya kekal abadi, tiada henti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka rahimakumullah wa jazakumullah, mau tidak mau kita harus mengupas itu semuanya walaupun dengan global. Sebagai faedah, yang namanya kiamat, kiamat ini ada tiga macam. Ada tiga macam, terutama dengan sebutan as-sa'ah. As-sa'ah, as-sa'ah dengan makna kiamat ada tiga macam. Yang pertama disebut dengan istilah as-sa'atul kubra, kiamat besar. Wahia ba'thun nasi lil muhasabah, yaitu bangkitnya umat manusia untuk hisab. Dan ini yang diinginkan ketika disebutkan dengan asyratu sa'ah, tanda-tanda sa'ah, kiamat, yaitu kiamat besar, dibangkitkannya semua umat manusia untuk dihisab amalnya. Di antara riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini, kalimat sa'ah dimaknakan dengan kiamat kubra ialah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma inna al-imami Ahmad Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan la taqumu sa'ah hatta yadhharu al-fuhshu wa at-tafahhushu wa hatta yu'abadu at-tirham wa at-dinar. Tidak akan bangkit sa'ah, as-sa'ah di sini ialah kiamat kubra, tidak akan bangkit kiamat besar hingga nampak dan muncul al-fuhsh, ucapan-ucapan yang kecil, tindakan-tindakan yang kecil, at-tafahush, sering dan banyak muncul ucapan-ucapan yang kecil, tindakan-tindakan yang kecil, dan hingga dirham dan dinar itu diibadai. Kata-kata as-sa'ah di sini rahimatina azakumullah ialah as-sa'atul kubra, kiamat besar. Yang kedua disebut dengan as-sa'atul wusta, as-sa'atul wusta, kiamat pertengahan. Maknanya ialah mautu ahlil qarnil wahid, matinya orang-orang segenerasi, wafatnya orang-orang segenerasi dari semua yang ada, dari satu generasi yang ada, semua telah mati kecuali fulan. Maka kematian orang-orang satu generasi dengan dia disebut dengan qiyamatul wusta. Seperti hadis dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa jaa bi nahwihi al-Bukhari, disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam ra'a ulama, beliau pernah melihat seorang anak muda. Faqala, maka beliau bersabda, in ummira hadha lam yudrikhu al-haram hatta taqum as-sa'ah. Kalau anak muda ini dikasih umur panjang, maka dia tidak sempat tua bangka hingga bangkit kiamatnya dia. Kata-kata hingga bangkit kiamat bukan berarti dia mendapati kiamat belum tua bangka. Dikatakan di zamannya Rasul, terlalu jauh jarak antara Rasul dengan kiamat nanti. Makanya dimaukan dengan hatta daqumasa'ah ay mautu ahli qarni, wafatnya orang-orang segenerasi dia. Kalau orang ini, pemuda ini dikasih umur panjang, maka dia belum mendapati tua bangka hingga orang-orang segenerasi dengan dia mati semuanya. Artinya dia lebih panjang umurnya dibandingkan dengan orang-orang yang segenerasi dengan dia. Maka kata-kata hatta taqum as-sa'ah, as-sa'ah di sini as-sa'atul wusta, matinya orang segenerasi. Yang ketiga disebut dengan as-sa'atul sughra, kiamat kecil. Kiamat kecil, apa itu ya kawan? Maknanya ialah hiya mautul insan, wafatnya masing-masing insan. Fasa'atu kulli insanin mautuhu, maka kiamatnya masing-masing orang ialah dengan dia mati. Fa'idha mata qamat alaihi kiamatuh, kalau dia telah mati maka bangkit kiamatnya orang ini. Itu pula yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan, ila akhir ayat. Sungguh dalam rugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma faradtu fi jambillah, hingga ketika datang kepada dia kiamat dengan tiba-tiba, dia mengatakan, sungguh saya sangat menyesal atas apa yang telah lalu saya kerjakan. Yang dimaksud oleh ahli tafsir dengan kata-kata sa'ah, kiamat di sini ialah al-maut, kematian dia secara mendadak. Dikatakan yang namanya penyesalan, penyesalan orang tadi itu bukan ketika bangkitnya kiamat yang besar. Dia baru menyesal ketika dia mati. Orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat dan segala macamnya, baru menyatakan al-hasarah, penyesalan dia, hina tanalu, hina yanalu insan al-maut, ketika orang tadi mati. Begitu mati dia mengatakan, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah, duh nyesal saya, kenapa dulu saya tidak beribadah kepada Allah, nyesal saya, kenapa dulu tidak beramal saleh, nyesal saya, kenapa dulu tidak menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya yang namanya as-sa'ah di sini ialah al-maut, hingga ketika datang kematian kepada dia dengan tiba-tiba, dia pun mengungkapkan penyesalannya. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas salihin. Allah mengatakan, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Ketika itu dia akan menyesal, mengatakan, wahai Rabb kami, kalau seandainya kau tunda aku, tunda kematianku kepada ajal yang lebih dekat lagi, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang saleh. Ini di Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Ayat ini menjelaskan bahwasanya penyesalan orang tadi ketika mati, bukan ketika kiamat besar. Menunjukkan kata-kata yang di atas, as-sa'ah, maknanya as-sa'atus sughra, kiamat kecil, yaitu matinya seseorang. Ini tiga macam. Kubra, wusta, sughra. Dan yang diinginkan dengan as-sa'ah itu ialah as-sa'atul kubra. Bangkitnya semua umat manusia untuk dihisab di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Fanafidina azakumullah. Dikarenakan pembahasan kiamat sangat panjang yang dibahas tadi, Ikhwan ya. Ada pembahasan terkait dengan alam barzakh. Ada pembahasan terkait dengan suatu sa'ah, tanda kiamat. Ada pembahasan tentang proses kiamat terjadi. Maka kita memulai pembahasan kita ini, Ikhwan fillah azakumullah, dengan pembahasan alam kubur. Ikhwanuddin azakumullah, termasuk prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsipnya kaum muslimin, ialah masing-masing jiwa tentu dan pasti akan merasakan yang namanya mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Allah mengatakan dalam ayat-ayat lagi, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maka pasti yang namanya al-maut, kematian, akan menjumpai kalian walaupun kalian di tembok-tembok, di benteng-benteng yang sangat kuat. Ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah. Semua jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Barakallahu fikum. Dikecualikan juga nabi nasakumullah, beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala yang dikasih umur yang cukup panjang. Dikasih umur yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Tidak mati melainkan bersamaan dengan bangkitnya kiamat. Di antaranya ialah iblis la'anahullah. Nah, iblis la'anahullah ya Pak. Dia makhluknya Allah, tetapi dia dikasih umur yang sangat panjang, tidak mati melainkan dengan bangkitnya kiamat. Hanya iblis, adapun anak keturunannya mati. Itu dengan permohonan daripada iblis itu sendiri. Rabbi fa'umbirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tunda kematianku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal mubarin. Allah mengatakan engkau termasuk orang yang ditangguhkan kematiannya. Yang kedua ialah termasuk ditunda sampai nanti kiamat. Atau menjelang kiamat. Dajjal. Dajjal ya ikhwan. Anda akan dibahas insyaAllah. Dajjal barakallahu fikum. Al-kafir al-kadzab. Itu sudah ada. Dan sudah disaksikan langsung oleh sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu warda. Semasa beliau belum masuk Islam. Ketika terdampar di sebuah jazirah, di sebuah pulau, dibenarkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ketika Tamim Ad-Dari melaporkannya kepada Rasul, masuk Islam dan menyampaikan semua yang beliau alami, dan dibenarkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan sampai sekarang ini Dajjal tidak mati. Dajjal tidak mati sampai nanti di akhir zaman, ketika dia keluar, dan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan Dajjal melalui tangan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Yang ketiga, ya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau sampai hari ini tetap dan masih hidup. Sampai beliau turun nanti ke langit, turun ke bumi, pada masa munculnya Dajjal, untuk membunuh Dajjal dan untuk memakmurkan dunia atau bumi ini dengan keadilan setelah dulunya gelap dengan kezaliman. Baru kemudian meninggal dunia pada masa beliau dan disolatkan oleh kaum muslimin, dan ketika itu bertepatan dengan munculnya Imam Mahdi Al-Muntabar rahimahullah. Nabiullah Isa, prinsipnya Ahlus Sunnah, Nabiullah Isa belum mati, belum mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Bal rafa'ahullahu ilaih." Bahkan Allah mengangkat Nabiullah Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau hayyun hayatan mustaqillatan, beliau hidup dengan kehidupan yang tersendiri. Tayyib di langit ini. Di langit ya, Pak. Dengan kekuasaan dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu mengetahui bagaimana bentuk kehidupannya beliau alaihi salatu wassalam, dan nanti turun ke langit, turun ke bumi pada masa akhir zaman nanti. Barakallahu fiikum. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Juga demikian. Ya'juj wa Ma'juj saya akan dibahas insyaallah ya kan setelah keluar nanti. Termasuk Bani Adam. Dan termasuk Zurriyatu Nuh. Keturunan Nabi Allah Nuh. Tepatnya anaknya Yafith bin Nuh. Nafih. Ya Yafith bin Nuh. Barakalikum. Ya'juj wa Ma'juj sudah ada. Barakalikum. Dan ditahan oleh Asad. Benteng yang sangat kuat yang dibangun oleh Dzulqarnain. Barakalikum. Disebutkan dalam sejarah Dzulqarnain itu hidupnya pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dulu, tidak tahu tahun berapa ya kan ya. Sampai sekarang tidak mati yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Baru akan diizinkan keluar nanti di akhir zaman, termasuk tanda kiamat besar. Mereka semuanya keluar di akhir zaman pada masa setelah terbunuhnya Dajjal, dan pada masa hidupnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, dan sudah munculnya Al-Imam Mahdi Al-Muntabar, mereka semuanya keluar untuk memberikan kerusakan di muka bumi. Barakallahu'alaikum. Ya'juj wa Ma'juj. Dan juga mati menjelang kiamat ketika Allah Ta'ala mengazab mereka. Barakallahu'alaikum. Al-Muhim, ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala yang dikasih umur yang sangat panjang, namun pada akhirnya khonafatina azakumullah semuanya akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, masing-masing jiwa akan merasakan yang namanya mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, dimanapun kamu berada kamu pasti akan dijumpai oleh kematian walaupun kamu di benteng-benteng yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Al-maut. Kemudian ikhwanuddin azakumullah, setelah orang itu mati, apapun dan bagaimanapun cara kematiannya, maka berarti dia telah memasuki yang namanya alam barzakh. Memasuki yang namanya alam barzakh. Alam tersendiri antara darud dunia dan darul akhir. Disebutkan dari sebagian salaf barakallahu fikum, yang namanya alam kubur. Yang namanya alam kubur barakallahu fikum disebut dengan awwalu manazilil akhirah. Persinggahan akhirat pertama itu adalah alam kubur. Sebelum orang memasuki darul akhirah, maka dia akan memasuki yang namanya darul barzakh. Barakallahu fikum. Rahmatina asakumullah. Terkait dengan alam kubur ini, disebutkan diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sekian banyak dalil, antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-45 46 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jaa bi ali fir'auna su'ul 'adab an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna syaddal 'adab. Dan Fir'aun bersama dengan pasukannya akan ditimpa oleh su'ul 'adab, azab yang sangat pedih. Api neraka dipaparkan kepada mereka pagi dan petang. Api neraka dipaparkan kepada mereka pagi dan petang. Dan ketika bangkit kiamat nanti, masukkanlah Fir'aun dan bala pasukannya kepada azab yang sangat pedih. Di sini ada kata-kata api neraka itu dipaparkan kepada mereka pagi dan petang. Ketika bangkit kiamat nanti, masukkan mereka ke dalam azab yang paling pedih. Nah, terus api neraka yang dipaparkan ini kapan? Disebutkan para mufassirin ialah di alam barzakh. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya ay qabla yaumil qiyamah wa hum fil barzakh. Neraka dipaparkan, ditampakkan kepada mereka pagi dan petang sebelum bangkitnya kiamat, dan mereka posisinya di alam barzakh. Ini dengan kesepakatan para mufassirin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga ada yang lain di Al-Tur ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban dun zalik, walakin aktsarahum la ya'lamun." Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan merasakan azab sebelum itu. Dun zalik, sebelum itu. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ada dua penafsiran di sini, fanatina azabumullah, di kalangan para ulama, azaban dun zalik, azab yang selain itu. Itu apa maknanya? Ada yang mengatakan azaban fid dunia, azab di dunia, dibunuh, dipenjara, dan segala macamnya. Ada lagi yang mengatakan azaban dun zalik ay azabul qabr, azab sebelum itu, yakni azab kubur di alam barzakh. Wa hadha huwa al-adhhar. Ini pendapat yang lebih mendekati di kalangan para ulama kita. Menunjukkan yang orang dinas Allah, orang-orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang musyrikin, sebelum diazab dengan azab yaumul qiyamah, diazab dengan azab di alam barzakh. Itu menunjukkan adanya alam barzakh. Barakallahu fikum. Ayat yang lainnya disebutkan di As-Sajdah ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wala nudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan sungguh-sungguh kami akan rasakan kepada mereka al-'adzabul adna, azab yang lebih ringan sebelum azab yang paling besar. Semoga mereka semuanya kembali. Kalau al-'adzabul akbar di malam kiamat nanti, sementara al-'adzabul adna diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ai azabul qabr, azab di kuburan nanti. Maka mereka yang kafir diazab dua kali, azab kubur disebut dengan al-'adzabul adna, dan yang kedua azab nanti di malam kiamat di neraka disebut dengan al-'adzabul akbar. Ayat yang lainnya lagi ini kita bawakan supaya mereka memahami qanatina azakumullah, ternyata pembahasan tentang alam barzakh diisbatkan dalam Al-Qur'an. Loh, kenapa kok dirinci? Dikarenakan banyak orang-orang aqlaniyin, kaum mu'tazilah, kaum rasionalis ingkar dengan azab kubur. Alasannya tidak ada dalam Al-Qur'an. Siapa bilang? Ayat yang keempat disebutkan di At-Taubah ayat yang ke-101 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والأخرى هي عذاب القبر. Sementara azab yang kedua, azab di kuburan nanti. Azab yang terakhir di mana ya? Di neraka, di yaumul qiyamah nanti. Di dunia dia azab, di kubur dia azab, di yaumul qiyamah juga dia azab. Menunjukkan adanya alam kubur, adanya alam barzakh. Sekaligus subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, di alam barzakh itu ada tiga macam. Di alam barzakh ada tiga hal. Yang pertama ialah fitnatul barzakh, atau disebut dengan fitnatul qabr, fitnah kubur. Yang kedua ada na'imul qabr, nikmat kubur. Yang ketiga ada azabul qabr, azab kubur. Ini semuanya diisbatkan, diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan tidak ada yang mengingkarinya melainkan mu'tazilah, aqlaniyun, kaum rasionalis. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah kubur? Barakallahu fikum. Yang dimaksudkan dengan fitnah kubur, fanafitina azakumullah, ialah su'alul malakain, mungkarin wa nakir. Pertanyaan dua malaikat, mungkar wa nakir, kepada setiap orang yang memasuki alam barzakh. Ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Atau dengan bahasa laki yang lain, man rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus tengah-tengah kalian? Dan ditanya lagi, wa ma dinu, apa agamamu? Itu disebut dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Barakallahu fikum. Ini hak. Dan semua pihak yang masuk ke alam barzakh, semuanya akan merasakan yang namanya fitnatul qabr, fitnah kubur. Wallahul musta'an. Namanya disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu innahu la yasma'u qur'an alihim. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di kuburannya dan para sahabatnya, para pengantarnya telah pulang, dan sungguh dia mendengarkan suara sandal terompat orang-orang mengantarnya. Qala, Rasul mengatakan setelah itu, ya'tihi malakan fayuq'itanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Ketika itu datang dua malaikat. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh sebagian ulama kita, sahih penamaannya ialah mungkarun wa nakir. Nama dan mungkar wa nakir, malakani azraqan, dua malaikat yang biru. Barakallahu fikum. Ditanya oleh mereka, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu ucapkan terkait dengan laki-laki ini, ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai akhir riwayat, Rasul mengatakan ketika itu, fa'amal mu'min fayaqulu ashhadu annahu abdullah wa rasuluh. Adapun yang mukmin, maka dia mengatakan, aku bersaksi rasul ini, laki-laki ini hamba Allah dan utusannya. Fayuqaru lahu, maka dikatakan kepada dia, undur ila maq'adika minan nar, lihat tempat kamu di neraka ini. Qad abdalat Allah bihi maq'adan min al-jannah, Allah telah gantikan untukmu tempat dari surga. Ada pun yang munafik, yang kafir mengatakan, ha ha, saya tidak tahu. Saya akhir ayat. ini ya karena azakumullah fayatihi malakan, didatangi dua malaikat mungkarun wa nakir fayu'idani, didudukkan dia dan ditanya madza ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Disebutkan dalam keterangan riwayat yang lain sangat panjang dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu arda, disebutkan dengan tiga pertanyaan: man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyu. Ini yang disebut dengan fitnatul qabr, fitnah kubur. Maka semua orang tanpa terkecuali, mukminnya, kafirnya, salehnya, talehnya, semua akan merasakan yang namanya fitnatul qabr, ditanya di kuburan oleh malaikat mungkar wa nakir. Telepon. Dikecualikan dengan nanti na'azakumullah beberapa orang yang tidak difitnah dalam kuburannya. Yang pertama yang nanti na'azakumullah adalah Nabi. Para Nabi ya ikhwan, para Nabi, baik Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam ataupun Nabi-Nabi yang lain, mereka tidak ditanya di alam kubur. Disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Syarhul Wasithiyah, beliau mengatakan al-anbiya la tashmuluhumul fitnah wa la yus'alun. Yang namanya para nabi dan para rasul tidak terkena fitnah kubur, dan mereka tidak ditanya di kuburan nanti. Alasannya annal anbiya yus'alu anhum, justru nabi-nabi itu yang mayit-mayit itu ditanya tentang mereka. Fayuqalil mayit min nabiyyu, maka dikatakan kepada sang mayit, siapa nabimu? Sehingga para nabi dipertanyakan, bukan yang ditanya. Pihak yang dipertanyakan, bukan yang ditanya. Semua orang yang masuk alam kubur, yang fitnah-fitnah kubur, akan ditanya tentang nabinya masing-masing. Maka bagaimana mungkin nabi yang ditanya dipertanyakan, juga ditanya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, yang kedua yang tidak ditanya ialah asy-syahid. Asy-syahid, orang yang mati syahid di medan perang. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa ghairuhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kafa bi bariqati suyuf ala rasihi fitnah, cukuplah kilatan pedang di kepala orang-orang yang perang tadi, yang syahid tadi, sebagai fitnah bagi dia. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Ahkamul Janais. Dengan nas ini menunjukkan kepada kita na'azakumullah bahwasanya orang-orang yang mati syahid la yus'al, tidak ditanya, aman dari fitnah kubur. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah al-murafid, seseorang yang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Murafid disebutkan dalam Sahih Muslim dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa umina al-fattan. Ribat menjaga perbatasan wilayah muslimin sehari semalam itu lebih baik daripada puasa sebulan penuh dan qiyamul lail sebulan penuh. Dan kalau dia mati, maka akan berlangsung atasnya amalnya yang dulu diamalkan dan akan dilangsungkan untuknya rezekinya dia, dan dia diamankan dari al-fattan, tukang fitnah. Disebutkan dalam syarahnya kepada Rasulullah, al-fattan yang dibawa dengan al-fattan ialah malaikat yang menanyakan dia di alam barzakh nanti. Menunjukkan kepada Rasulullah bahwasanya al-murabit, al-murabit barakallahu fikum, itu tidak ditanya di yaumul qiyamah nanti, di alam kufur nanti, oleh dua malaikat mungkar wa nakir dengan nas hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pihak yang ke empat, as-siddiq. As-siddiq, seseorang yang mencapai martabat siddiqiyah. Siddiqiyah itu martabat di bawah kenabian, di atasnya martabat syahid. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam bukunya Tadhkirah, kata beliau, wa idza kana syahid la yuftan fas-siddiq ajallu khatara wa a'lamu ajra fa huwa ahra alla yuftan. Kalau orang yang mati syahid saja tidak difitnah di kuburannya, maka as-siddiq lebih mulia dan lebih agung pahalanya, maka dia lebih layak tidak difitnah di kuburannya. Barakalakum. Juga dikarenakan Allah tabaraka wa taala yang mendahulukan as-siddiqin daripada asy-syuhada. Allah mengatakan firman-Nya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dikatakan martabat siddiqiyah lebih tinggi daripada syuhada. Maka katanya para ulama, as-siddiqun semacam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍa, la yuftan, tidak difitnah di alam kuburnya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini beberapa yang menuntut azabullah yang selamat dari yang namanya fitnah kubur, fitnah kuburan ya ikhwan. Perkara yang berikutnya yang dalam kuburan ya ikhwan azakumullah ialah azabul qabri wa na'imuh. Azab kubur dan nikmat kubur. Ini juga keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah, yang diingkari oleh kaum rasionalis. Assalamualaikum. Ahlu sunnah sepakat menetapkan yang namanya azabul qabr wa na'imuh. Disebutkan oleh Imam Abdul Hasan Muqattan rahimahullah dalam bukunya Al-Iqna', sebagaimana disebutkan buku Al-Iqna' di masjid Ijma', kata Ibn Qattan, wa ajma'a ahlul islam min ahlus sunnah ala anna azab al-qabr haqqun wa ala anna munkaran wa nakiran malakai al-qabr haqqun. Ahlul islam dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya azab kubur adalah benar, malaikat munkar wa nakir adalah benar, dengan kesepakatan para ulama ikhwan fillah jazakumullah. Ini diimani oleh ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang dapat nikmat kubur? Jawabannya adalah orang-orang mukmin. Siapa saja yang mampu menjawab pertanyaan munkar wa nakir dengan sabat, dengan kokoh, dengan tegar. Ditanya man rabbuk, dia mengatakan Rabbi Allah. Ditanya man nabiyuk, mengatakan Nabi Muhammad. Wa ma dinuk, dia mengatakan dinul Islam. Maka dia akan mendapatkan yang namanya na'imul qabr, nikmat kubur. Disebutkan dalam riwayat kuburannya akan diluaskan sejauh mata memandang, akan datang kepada dia aroma surga dan angin surga. Datang dari amalan dia dengan bentuk yang paling indah. Dikatakan, siapa engkau? Innaka la ta'ti illa bi khair. Siapa kamu ini? Kamu enggak datang melainkan dengan perkara kebaikan. Dikatakan, ana amaluk. Saya amalnya kamu. Saya amalnya kamu. Wahagata. Ada pada orang-orang yang kafir atau yang munafik, nifaqan i'tiqadiyyah, zindiq, maka dia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Maka dia pun akan merasakan yang namanya azab. Barakatukum. Ketika tanya, man rabbuk? Ada yang mengatakan, ha ha la adri. Ada yang mengatakan, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar orang lain mengatakan, saya ikutan saja. Man nabiyuk wa ma dinuk? Enggak mau dia menjawab. Dia hanya mengatakan, ha ha la adri. Saya enggak tahu. Maka disebutkan dalam riwayat Hanafi rahimahullah, orang kafir ini, orang munafik i'tiqadi ini, kaum zindiq ini dipukul dengan mitraqah, dengan palu, dengan kodam, yang ketika seandainya dipukulkan ke sebuah gunung akan hancur, akan luluh lantak, berserakan. Dipukul dengan kodam tadi. Fayasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Maka suara ceritanya itu didengarkan oleh semua pihak kecuali bangsa manusia dan bangsa jin, yang kalau seandainya mereka mendengarkan suara pukulan tadi, la sa'iku, niscaya mereka semakan pingsan karenanya. Maka setelah itu kuburan disempitkan yudhayya alal qabr hatta takhtalifa adlahu, disempitkan kuburannya hingga rusuknya berselisih. Ini yang kanan, ini yang kiri, sampai pindah berselisih. Yang kanan ke arah kiri, yang kiri ke arah kanan. Maka datang kepada dia angin neraka, bau neraka, ditunjukkan kepada dia tempat di neraka. Datang amalan dia dengan bentuk yang paling jelek, dengan bentuk yang paling mengerikan. Ditanya, siapa kamu ini? Inna kala tati ila bishar. Kamu enggak datang melainkan dengan kejelekan. Dikatakan, ana amalu. Saya adalah amalnya kamu. Itu dengan ringkas adanya na'im al-qabr wa azab al-qabr. Wa'illah pembahasan sangat panjang sekali terkait dengan yang namanya kuburan. Intinya ahlus sunnati wal jamaah menetapkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kaum mukminin mendapatkan nikmat kubur, sudah ditunjukkan kepada dia tempatnya di surga nanti, dan dia di alam barzakh, di alam kubur, sudah merasakan nikmat kubur, bau surga, aroma surga, angin surga ketika di alam kubur. Dan dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, cepat pakai kiamat, cepat pakai kiamat. Dia akan ingin segera masuk ke dalam tempatnya di surga nanti. Sementara yang kafir mendapatkan yang namanya azabul qabr dengan apa yang sampaikan tadi barakallahu fikum. Kemudian prinsip ahlu sunnati wal jamaah, azab dan nikmat kubur itu dirasakan oleh masing-masing orang ruhan wa jasada, dirasakan dengan ruh dan jasadnya. Dikarenakan ruhnya dia akan dikembalikan ke jasadnya ketika dia sudah di liang kubur. Barakallahu'alaikum. Maka dia merasakan nikmat kubur dengan ruh dan jasadnya. Dia merasakan azab kubur dengan ruh dan jasadnya. Ini merupakan prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Dan dia akan merasakan hayatun barzakhiyah mustaqilah, kehidupan dalam barzakh yang tersendiri dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak bisa dikiaskan dengan akal. Barakallahu'alaikum. Sebagian pihak yang menafitin azakumullah menyatakan bagaimana mungkin dia akan dapat nikmat kubur atau azab kubur. Dalam keadaan dia mati disambar petir. Dalam keadaan dia mati dimakan ikan hiu atau ikan paus. Atau dia dimakan hewan buas. Atau dia hancur badannya. Dan segala macamnya. Bagaimana mungkin dia diazab atau dikasih nikmat. Mau dia tidak punya kuburan. Ini semua adalah akal-akalannya orang-orang yang tidak punya iman. Ahlu sunnati wal jamaah mengatakan, kita imani. Siapa saja yang telah mati, masuk ke alam berikutnya, alam barzakh. Dan pasti akan terkena fitnah kubur. Atau dia mendapatkan azab ataupun nikmat kubur. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sebagian lagi mengatakan, Alhamdulillah, mana buktinya adanya azab dan nikmat kubur? Saya pernah menggali kuburan. Tak gali itu kuburannya. Tidak ada. Biasa-biasa saja. Ya enggak kecium aroma wangi surga. Ya enggak kecium panasnya api neraka. Mana? Itu semuanya menggunakan akal manusia yang sempit, yang picik. Barakallahu fikum. Kita mengatakan, ya akhi, farqun baina dari dunia wa dari barzakh. Sudah beda antara negeri dunia dan barzakh. Itu alam yang lain. Kalau kamu sekarang alam dunia, yang dirasakan itu alam barzakh. Nanti kalau kamu mati, baru kamu akan tahu adanya alam barzakh. Immal azab wa immal ni'mah. Mungkin azab kubur, mungkin nikmat kubur. Tidak mungkin dikiaskan. Beda alam. Dan juga yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan di dunia ini, ya, dua kuburan bersebelahan. Hada ahlul azab wa hada ahlul ni'mah. Yang ini di azab, ini di ni'mah. Tapi ketika digali, ya sama aja kuburannya. Padahal riwayat aja, ya, yang dikasih nikmat diluaskan kuburan dia sejauh mata memandang. Kalau pakai akal-akalan, ketabrak ini, tergusur dengan kuburannya yang dapat nikmat, kan gitu ya. Tapi itu semuanya menggunakan akal. Alamnya berbeda. Perkara azab kubur termasuk perkara gaib. Prinsipnya kaum muslimin ialah beriman dengan semua perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman dengan perkara gaib, barakallahu fikum. Naam ya. Ini terkait dengan yang namanya azab kubur. Bikhtisar, dengan ringkas. Rinciannya anda bisa membaca dan menelaahnya dalam kutubul aqidah, di buku-buku aqidah para ulama una, dibahas cukup panjang dan lebar dengan fitna azakumullah terkait dengan yang namanya azab kubur. Karena fitna azakumullah, nikmat kubur dan azab kubur itu semuanya tergantung amal kita selama di dunia. Kalau selama di dunia ini karena fitna azakumullah, kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, menjadi hamba Allah yang saleh, abid, gemar beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mutaba'ah sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW, dan kita istiqamah sampai akhirnya kita mati di atas iman kita, insyaAllah mendapatkan yang namanya husnul khatimah, mendapatkan yang namanya na'imul qabr. Tapi kalau kemudian na'udzubillah min dzalik, orang tersebut kafir billah, kafir kepada Allah, musyrik, munafik, nifaqan i'tiqadiyah, zindiq, mulhid, ila akhirih, dan dia mati di atas semuanya, maka yang dirasakan adalah azabul qabr. Tergantung amal kita masing-masing, barakallahu fikum, di dunia ini. Dan ingat sekali lagi, yang namanya al-qabr awalu manazilil akhirat. Yang namanya kuburan itu persinggahan akhirat yang pertama. Barakalakum. Barang siapa yang mendapatkan nikmat kubur, fama ba'dahu aisar lahu. Yang dapat nikmat kubur, maka yang setelahnya nanti lebih mudah, lebih ringan bagi dia. Barang siapa yang dapat azab kubur, fama ba'dahu asyadd lahu. Dan barang siapa yang mendapatkan azab kubur, maka yang setelahnya nanti lebih mengerikan, lebih menyusahkan bagi dia. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan yang namanya azab al-qabr. Bikhtisar. Nanti ada kaitannya terkait dengan masalah bangkitnya kiamat ketika yaumul ba'ats, ay ba'atsun nas min quburihim lil muhasabah. Bangkitnya umat manusia dari alam kuburnya mereka masing-masing menuju kepada mahsyar untuk dihisab. Itu nanti, sehingga dibahas pembahasan kubur secara ringkas dikaitkan nanti dengan pembahasan yang namanya al-qiyamah.